الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزني الله وإياكم جميعا. الحمد لله pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan dan kelapangan waktu bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini, di dewan ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Dan pada hari ini insyaallah tajuk kita adalah sebuah buku yang berjudul Umat Islam Dikepung Dari Segala Penjuru, atau dalam versi ataupun dari judul asli Badaiul Hikam Bi Dzikri Fawaid Hadis Tada'i Al-Umam, yang mana buku ini ditulis oleh Syekh Abu Usama Salim bin Aid Al-Hilali, salah seorang murid senior Syekh Al-Albani. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa isi buku ini merupakan syarah bagi hadis yang masyhur riwayat Tsauban tentang banyaknya jumlah umat Islam di akhir zaman, namun umat Islam menjadi santapan bagi umat-umat yang lain. Hadis ini sering disampaikan oleh para mubaligh, oleh para dai, oleh para ustaz dari atas mimbar atau di majelis-majelis ilmu. Akan tetapi di sini hadis ini akan dikupas, akan dibahas secara panjang lebar. Kita akan menelaah setiap detail dari kalimat yang tertera di dalam hadis ini. Hadis ini sendiri adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Abi Dunya, At-Tabarani, Abu Nu'aim, Al-Bazzar, dan ulama-ulama lainnya, dan disahihkan oleh para ulama ya seperti Al-Haytami di dalam Majmu' Az-Zawaid, yang menukil, dia berkata sanadnya Ahmad, yaitu sanad riwayat Ahmad itu adalah sanad yang bagus. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah Ahadits Sahihah jilid 2 halaman 647. Demikian pula Syekh Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap Ustaz Imam Ahmad juga menyatakan hadis ini hasan. Jadi hadis ini adalah hadis yang boleh dipakai untuk hujjah, boleh dipakai sebagai argumentasi dalil. Hadis itu sendiri teksnya berbunyi, An-Tauban radhiyallahu ta'ala anhu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Tauban maula Rasulillah. Maula artinya di sini adalah bekas budak. Ia adalah bekas budak, yaitu yang seorang budak yang sudah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka disebut maula, maula Rasulullah. Maula Ibnu Abbas, maula fulan, artinya budak yang telah dibebaskan oleh si fulan. Disandarkan dia kepada tuannya untuk mengingatkan jasa tuannya yang telah memerdekakannya. Maka dikatakanlah dia maula fulan. Maula misalnya maula Abdullah, maula misalnya Ibnu Abbas, maula Ibnu Umar, maula dan lain sebagainya. Ya. Jadi dia adalah bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dimerdekakan, dia merdeka. Ya, dia bukan budak sahaya lagi. Dia meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jelas, ya, dia adalah bekas budak, ya, artinya dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemungkinan besar dia mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yushiku ausaka, artinya qaruba, yaitu hampir tiba, sangat dekat. Ya. Sangat dekat. Hampir tiba masanya, sangat dekat masanya, berhampiran masanya. Jadi tak lama lagi. Tiba waktunya. Waktu apa? Antada'a 'alaikumul umam. Umat-umat manusia akan saling bersahutan untuk mengerumuni kalian, min kulli ufuqin, dari segala penjuru, dari segala ufuk, itu dari segala arah kita dikerumuni, kita dikelilingi. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha, seperti tada'a al-akalah. Al-akalah jamak dari al-akil, yaitu orang yang akan menyantap makanan. Al-akil disebut al-akil dalam bentuk isim fa'il, artinya orang ini hendak makan, bukan dihidangkan makan, namun dia tidak berkehendak, tidak bermaksud untuk makan. Jadi ini adalah orang yang bernafsu untuk makan dan dihidangkan kepadanya makan. Maka bagaimana reaksinya? Tentu dia akan sangat bernafsu untuk memakannya. Dia akan mengerumuni makanan itu. Al-akalah adalah bentuk jamak dari al-akil. Artinya orang yang akan menyantap makanan ini sangat banyak, lebih dari satu orang atau lebih dari dua orang. Jamak, banyak yang akan mengerumuni kalian untuk dimakan, untuk disantap. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang akan menyantap makanan mengelilingi, mengerumuni, ya, di sekitar makanan yang akan mereka santap. Kira-kira demikian gambarannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pendekatan, ya, pendekatan makna, ya, bagaimana menggambarkan umat-umat manusia selain Islam mengerumuni umat Islam untuk disantap. Ya, untuk dimakan, untuk dilahap, untuk ditelan. Seperti orang-orang yang lapar dan hendak makan tadi mengerumuni makanan mereka dan akan menyantap makanan tersebut. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebut, ala qas'atihim, di atas pinggan-pinggan mereka, ya, piring-piring, di hadapan piring-piring mereka. Dalam riwayat lain disebut, ala qas'ati akalatuha, di atas piring orang-orang yang akan memakannya. Jadi ini adalah gambaran pendekatan, permisalan, ya, bagaimana umat-umat yang lain selain Islam, di luar Islam, akan mengerumuni makanan itu, akan mengerumuni umat Islam, siap untuk memakan umat ini dari segala penjuru, ya, dari timur, dari barat, dari utara dan selatan. Artinya ini adalah satu gambaran yang sangat mengerikan, yang mana seorang yang dikerumuni dari segala arah dan hendak menyantapnya, dia tak punya pilihan. Artinya dia tidak punya tempat lari. Mau lari kemana dia? Mau lari ke timur, ada yang akan menyantapnya. Ke barat, bersiap juga ada orang yang akan menyantapnya. Ke utara juga demikian, ke selatan juga demikian. Artinya tak ada tempat lari, dia dikerumuni, dia dikelilingi. Begitulah gambarannya. Artinya tidak ada pilihan lain, tidak ada tempat lari bagi kaum muslimin pada saat itu. Ini adalah satu gambaran yang sangat mengerikan, seperti kondisi yang dihadapi oleh kaum muslimin sekarang ini. Seolah-olah tak ada tempat lari. Mau lari kemana? Ya, kita akan bertemu dengan musuh yang siap menyantap kita. Kita lari ke barat, di sana sudah siap musuh yang menyantap kita. Lari ke timur juga demikian, ke utara demikian, ke selatan juga demikian. Tak ada tempat lari bagi kita dari kejaran dan dari sergapan musuh-musuh kita. Itu gambarannya. Mendengar penuturan, ya, perkataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, muncullah satu pertanyaan dari para sahabat, dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat logis, rasional. Mereka bertanya, qala qulna ya Rasulullah amin qillatin bina aw nahnu yawma idin, apakah waktu itu, saat itu jumlah kami, bilangan kami sedikit wahai Rasulullah? Sebab gambaran yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menunjukkan bahwa itu tidak terjadi kecuali pada orang yang jumlahnya sedikit, digerumuni sama orang banyak, sama umat-umat yang banyak, sama orang yang banyak dikerumuni. Artinya yang dikerumuni ini, yang dikelilingi adalah yang sedikit. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti umat Islam akan sedikit jumlahnya? Apakah kenyataan itu disebabkan jumlah kami, bilangan kami yang sedikit? Maka Nabi SAW mengatakan, bal antum yauma idzin katsir. Dalam riwayat lain, la, tidak. Bahkan ini adalah bal penegasan, bal ta'kid. Bahkan untuk menegaskan apa yang dipertanyakan tadi, bahkan kamu pada saat itu sangat banyak jumlahnya. Ini sangat ironis. Jumlah yang banyak dikelilingi oleh jumlah bilangan yang sedikit, bertentangan dengan realiti. Ya, biasanya umumnya yang mengerumuni, yang mengelilingi itu adalah yang banyak, yang dikelilingi sedikit. Tapi ini terbalik. Yang mengelilingi yang sedikit, yang dikelilingi yang banyak. Ini menunjukkan betapa lemahnya yang banyak ini dan betapa kuatnya yang sedikit itu, sehingga yang sedikit itu bisa menguasai yang banyak. Pernah lihat apa namanya, tentang film dokumenter tentang hewan-hewan buas, singa dengan kawanan rusa ataupun zebra, yang zebra di sini panggilan zebra, kuda belang itu. Mana banyak bilangannya? Kuda belang itu atau singa? Kuda belang itu lebih banyak. Tapi bagaimana kondisinya? Siapa yang disantap? Kuda belang. Siapa yang menyantap? Si singa itu. Padahal jumlah singa sedikit, jumlah kuda belang banyak. Tapi kenapa dia jadi santapan? Karena lemahnya. Karena lemahnya kuda belang dan kuatnya singa yang sedikit itu, hingga kuda belang itu jadi santapan oleh singa yang sedikit tadi. Demikianlah gambarannya. Ya, demikianlah gambarannya. Bagaimana umat Islam yang banyak saat itu namun menjadi santapan umat kafir yang sedikit jumlahnya bila dibandingkan dari sisi kuantitasnya. Kopi riwayatin, dalam riwayat yang lain, bal antum aktsaru adadikum, namun pada saat itu kamu berada pada jumlah yang terbanyak. Artinya, ya, hal ini, ya, perkara ini akan terjadi di mana umat Islam akan sampai pada puncak jumlah yang terbanyak, kata Nabi. Ya. Ya, umat Islam ini tidak akan bisa ditekan jumlahnya, dia akan terus meningkat dan terus meningkat. Ya, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam akan tinggi dan tidak akan yang lebih tinggi dari Islam. Tapi masalahnya bukan Islamnya, masalahnya terletak pada umatnya. Umatnya pada saat itu aktsaru adadikum, kalian berada pada puncak jumlah kalian yang terbanyak dalam sejarah Islam. Ini yang terjadi pada saat itu, di mana Islam akan lebih banyak jumlahnya daripada umat-umat yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat grafik umat Islam terus meningkat, terus meningkat, ya, hingga mengalahkan jumlah umat-umat yang lainnya. Nanti kita akan menjadi mayoritas, paling banyak jumlahnya. Kalau kita lihat grafik umat Islam di dunia sekarang ini meningkat terus, ya, makin hari makin banyak, ya, jumlah orang-orang yang masuk Islam, baik di timur maupun di barat, di utara maupun di selatan. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam dinul Islam. Sayyiduna fi dinillahi afwaja. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang umat manusia itu akan masuk berbondong-bondong ke dalam agama Islam. Afwaja artinya bergelombang. Hingga jumlah umat Islam akan sangat banyak. Ikhwanifiddin azan ya Allah wa iyyakum. Jadi Islam ini sumber, ya, kita katakan sumber kebaikan, ya, sumber berkah, sumber rezeki, ya. Umat Islam akan banyak jumlahnya. Jadi jangan khawatir kalau soal jumlah, Islam akan banyak, tidak akan menjadi tekan. Nah, itu satu kita kenyataan, ya. Sampai sekarang ini coba lihat program-program Nasrani untuk menekan jumlah kaum muslimin dengan berbagai macam program. Kalau di Indonesia melalui program keluarga berencana, di sini apa sebutnya? Keluarga berencana tak boleh lebih, ya, rancang keluarga, nggak boleh lebih dari dua. Ya, kemudian pembersihan etnis dan berbagai macam cara yang dilakukan oleh umat-umat kafir untuk menekan jumlah kaum muslimin. Namun makin hari ternyata apa yang mereka hadapi, apa yang mereka lihat dari kenyataannya, jumlah Islam makin lama makin banyak. Namun bukan itu yang kita khawatirkan. Bukan jumlah yang sedikit yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan adalah jumlah yang banyak namun tidak memiliki nilai. Tidak ada mutu. Tidak ada apa namanya kita katakan kekuatan yang ada pada mereka. Seperti yang akan disebutkan Nabi di sini, lanjutan dari hadis ini. Walakin takununa, dalam riwayat lain, walakin nakum gusta'un kagusta isail. Namun kamu pada saat itu, kata Nabi, seperti buih. Nah, nanti akan kita jelaskan perumpamaan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, bagaimana Nabi mengumpamakan, Nabi memisalkan umat ini seperti buih. Ya, seperti buih. Tahu buih, ya? Buih. Busa. Buih yang atau busa yang dibawa oleh banjir. Nah, banjir, kalau kita lihat banjir, itu ada di atasnya buih, ya. Nah, buih itu akan dibawa oleh air banjir. Nah, seperti itulah kamu, ya. Kemudian Nabi mengatakan, yantazi'u al-mahabata min qulubi aduwikum. Allah akan mencabut al-mahabah. Al-mahabah rasa segan. Segan, ya. Mahabah rasa segan. Segan saja tidak ada, apalagi takut. Orang kalau tidak segan, ya, jangankan, ya, kita katakan takut, segan saja dia tidak, ya. Artinya dia sudah meremehkan dan memandang kecil umat Islam. Tercabut rasa segan terhadap umat ini, terhadap kaum muslimin. Yaitu mereka tidak lagi segan terhadap Islam dan kaum muslimin karena melihat kita katakan apa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Allah akan mencabut rasa segan dari hati musuh-musuh kalian. Dalam riwayat lain, walayantazi'annallahu min suduri aduikum almahabata minkum. Allah akan mencabut dari hati kalian, dari dada kalian, rasa takut terhadap kalian. Dari hati musuh kalian, rasa takut terhadap kalian. Wa yaj'ala, dalam riwayat lain, wa la yakhifannallahu, wa fi riwayatin ukhra, wa la ta'rifanna fi qulubikumul wahan. Kemudian kalian, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan, menanamkan. Dalam riwayat lain, dan kalian akan menyadari, mengetahui, ya, fi qulubikum al-wahna, dalam hati kalian penyakit wahan. Nah, ini penyakit berbahaya. Nanti di sini akan dijelaskan penyakit wahan yang menyerang umat ini sehingga musuh-musuh mereka tak lagi segan terhadap mereka. Qalu ya Rasulullah, wa mal wahnu? Wahai Rasulullah, apa itu al-wahan? Apa itu penyakit al-wahan? Nabi mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian sudah cinta kepada dunia, cinta sayang sekali terhadap dunia, dan benci terhadap kematian. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa karahiyatul akhirah, kalian benci terhadap akhirat. Artinya kalian condong kepada dunia dan mengabaikan agama kalian. Itu maksudnya. Kalian sudah benci kematian, maksudnya di sini ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, ya, bukan berarti ya kita katakan seorang itu takut mati, ya, karena ya kadang-kadang perasaan takut mati itu ada dalam hati manusia. Ya, boleh jadi karena dia merasa kurang siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut terhadap kematian mungkin bisa saja menghinggapi hati seorang insan. Ya, namun makna yang lebih dalam yang ada di dalam hadis ini maksudnya adalah kalian telah meninggalkan agama kalian. Kalian tidak lagi ingat mati, kalian tidak lagi ingat akhirat. Ya, kalian tidak lagi ingat kepada akhirat. Dalam riwayat lain disebutkan wa karahiyatul akhirah, kalian benci kepada akhirat, meninggalkan agama kalian dan condong cinta kepada dunia kalian. Nah, inilah dia penyakit al-wahnu. Ya, sebab orang yang sudah cinta dunia, dia tak mau berpisah dari dunia dan dia tak suka mendengar yang namanya kematian. Ya, karena dia merasa ya dia sudah selesai hidup di dunia, tak mau berpisah lagi dengan dunia tersebut. Atau dunia itu membuat dia lalai, membuat dia lengah sehingga dia lupa kepada urusan akhiratnya. Demikian ikhwan fillah, jazakumullahu khairan jami'an, itu merupakan teks, ya, isi dari hadis tersebut. Nah, di sini Syekh Salim bin Id Ahlilali mencoba untuk menarik atau mengeluarkan ya beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, kita mulai dari faedah yang pertama. Faedah yang pertama, orang-orang kafir saling bermusuhan di antara mereka. Kita jangan terkesan dengan persatuan yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir. Sebab tidak ada hakikat persatuan di tengah-tengah mereka. Kalaupun kita lihat mereka seolah-olah bersatu, namun sebenarnya hati mereka saling berselisih. Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang kafir itu terdiri dari umat-umat. Nabi mengatakan yusiku antada alaikumul umam. Umam bentuk jamak dari ummah. Artinya umat-umat. Ini menunjukkan banyak umat. Ya, ya, di luar Islam. Kita lihat sekarang ini ada umat Yahudi, ada umat Nasrani, ada umat Buddha, Hindu, Sinto, dan banyak lagi umat-umat yang lainnya, ya. Demikian. Nah, hakikatnya mereka ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, umat-umat kafir ini walaupun mereka seolah-olah bersatu, tapi hakikatnya mereka bercerai-berai, berselisih. Karena itu merupakan tabiat, ya, dari agama mereka. Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyatakan berkaitan tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu yukhalifuna al-kitab wa yakhtalifuna fil kitab. Yukhalifuna al-kitab wa yakhtalifuna fil kitab. Ada bisa ditulis di sini. Thank you. Tak apa-apa. Boleh insyaAllah. Bisa ya? Dah hafal ya? Dah hafal. Apa kata ulama, orang-orang Yahudi itu yukhalifun al-kitab wa yakhtalifun fil kitab. Apa bedanya? Saya bisa membedakan antara dua perkataan itu. Yang ini dengan yang ini. Yukhalifun al-kitab wa yakhtalifun fil kitab. Sama? Lain. Apa bedanya? Ah, ya. Maksudnya apa persis dalam kitab? Iya. Yukhalifun al-kitab, orang-orang Yahudi itu sepakat ya untuk menyelisih kitab suci mereka. Mereka sepakat untuk menyelisihi kitab suci mereka dengan menakwilnya, dengan apa namanya yuharifun al-kalim an mawadiihi, artinya apa? Mengalihkan makna sebenarnya kepada makna yang lain. Nah, ini mereka sepakat ini ya untuk menyelisihi, menyelewengkan kitab suci mereka. Mereka sepakat untuk ini. Tapi yukhtalifuna fil kitab, mereka sendiri di antara mereka berselisih tentang kitab suci mereka. Nah, itulah dia orang-orang Yahudi. Maka Nabi melarang dua hal ini. Kita Nabi ya melarang kita yukhalifun al-kitab, menyelisih kitab suci kita. Yaitu Al-Qur'an. Dan kita dilarang yakhtalifun al-kitab, saling bertengkar memperdebatkan kitab suci kita. Nabi mengatakan ikra'ul Qur'an fima talafat qulubukum. Bacalah Qur'an untuk merangkai, menyatukan hati-hati kalian. Fa idza talaftum fihi faqumu anhu. Jika kalian berselisih tentangnya, maka bubarlah. Artinya jangan diteruskan, nanti bisa menuju menggiring kita kepada perpecahan, kepada perselisihan. Paham? Nah, orang Yahudi dua-duanya mereka lakukan. Mereka menyelisih kitab suci mereka dan mereka saling berselisih tentang kitab suci mereka. Nah, kita dilarang dari hal itu. Wanifidina azanillah wa iyyakum jami'. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang orang-orang musyrikin. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Apa artinya memecah belah agama mereka? Yukhalifun al-kitab, mereka menyelisihi kitab suci mereka. Dan mereka menjadi beberapa golongan. Ini apa yang kedua? Wayakhtalifun fil kitab, mereka berselisih hingga mereka menjadi bergolong-golongan, berpecah belah, masing-masing membawa pemahaman dan kita katakan persepsi masing-masing, pandangan masing-masing, tafsiran masing-masing. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka, berbangga-bangga dengan kelompok. Ini merupakan ciri orang-orang musyrik. Ya, berbangga-bangga dengan kelompok adalah ciri orang-orang musyrik dan merupakan ciri ahli bid'ah. ya, ciri ahli bid'ah. Karena mereka membanggakan apa yang ada pada mereka, sementara mereka berada di atas kebatilan, di atas al-batil. Demikianlah syaitan menghiasi mereka sehingga tumbuh dalam hati mereka rasa fanatisme, fanatik terhadap kebatilan yang ada pada mereka. Dan itu akan menghalangi mereka dari menuntut ilmu yang benar, dari hidayah, dari ilmu yang benar, dari nasihat yang benar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menceritakan kepada kita bagaimana persatuan orang-orang Yahudi, ya, di mana orang-orang Yahudi ahli kitab saling berapa namanya, kita katakan bersatu untuk menyesatkan dan memurtadkan umat Islam, ya, mengeluarkan kita dari agama kita. Padahal di antara sama mereka hati mereka saling berjauhan. Ya, Allah mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu satu? Kamu kira mereka itu bersatu? Padahal ya hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka saling berselisih satu sama lainnya. Hati mereka tidak satu. Maka kita dilarang untuk bersatu seperti persatuan Yahudi. Tak ada guna kita berkumpul-kumpul badan tapi hati kita saling berjauhan. Itu tak ada guna, tak ada makna. Ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan makna al-jama'ah, persatuan di situ bukanlah bersatunya badan. Bukanlah bersatunya tubuh. Artinya apa? Berkumpul dalam satu tempat, tidak. Tetapi yang dimaksud adalah berkumpulnya hati dan pikiran. Itu satu manhaj, satu akidah, satu keyakinan. Itu yang diminta dan diharapkan, ya, dari al-jamaah, dari persatuan itu. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebab untuk mengumpulkan yang namanya badan murah, mudah. Cukup kita keluarkan beberapa ribu ringgit, kita bisa mengumpulkan banyak manusia di tanah merdeka. Beri satu orang 10 ringgit, kita mau ngumpul berapa orang? Misal kata 100 ribu orang dikalikan 10 ringgit, tebar ke pasar, ke bandar-bandar besar, suruh mereka kumpul di tanah mereka, kumpul mereka. Manusia bisa dikumpul badannya, tapi apakah hati mereka satu? Orang-orang yang berkumpul itu satu hatinya, satu keyakinannya? Tidak. Mungkin ada yang mau ke utara, ada yang berkehendak ke selatan. Demikian kenyataannya. Jadi manusia tidak cukup dikumpulkan badannya saja. Akan tetapi yang perlu untuk disatukan, dikumpulkan adalah apa? Hatinya. Ya. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengecam, Allah mencela orang-orang Yahudi yang bersatu badan mereka tapi tak bersatu hati mereka. Demikian. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu satu tapi mereka, hati mereka berpecah belah. Maka di dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disatukan itu adalah hati. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kalaupun kamu menginfakkan harta sepenuh bumi ini, kamu tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakinna Allah al-allahu bainahum. Tetapi Allah lah yang akan menyatukan di antara mereka, yaitu menyatukan hati mereka. Allah yang menyatukan hati manusia, bukan harta. Ya, bukan harta. Karena untuk mengumpulkan manusia dengan harta itu mudah, tapi menyatukan hati mereka itu tidak bisa semata-mata dengan harta. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah lah yang menyatukan mereka. Ya, agama inilah, ya, hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyatukan mereka. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menanamkan ke dalam hati mereka akidah yang benar, manhaj yang benar, sikap yang benar, pemikiran yang benar, barulah mereka bisa bersatu, hati mereka bisa bersatu, walaupun tempat mereka berjauhan. Satu di Kelang, satu di Sabah, satu di Sarawak, satu di Perlis, satu di Penang, satu di Johor, berjauhan. Apakah mereka bisa disatukan? Walaupun badan-badan mereka berjauhan, tapi hati mereka bersatu. Nah, di atas hidayah, di atas kebenaran. Inilah yang diharapkan. Inilah yang namanya persatuan, ya. Nah, karena itu Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, ya, bahwa al-jamaah itu adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdat. Yang namanya jamaah itu adalah yang berada di atas kebenaran. Walaupun kamu di tempat itu seorang diri, mungkin kamu di tempat itu seorang diri, di tempat lain ada lagi orang lain yang bersama kamu. Ya, kita hakikatnya tidak sendiri. Maka dari itu, janganlah kita merasa apa namanya, kita sebut kecewa, merasa sedih, merasa terasing dengan jumlah kita yang sedikit. Ingat, mungkin di tempat lain, ya, banyak saudara-saudara kita yang satu akidah, satu manhaj dengan kita, walaupun tidak bersama dan berkumpul dengan kita di sini. Nah, demikian yang manifestin rahimani wa rahimakumullah. Dan sekali lagi, janganlah kita tertipu, terpedaya dengan jumlah yang banyak. Sudah banyak yang kita katakan, ya, sejarah membuktikan jumlah yang banyak, bilangan yang banyak justru melenakan umat ini. Contohnya pada peperangan Hunain, jabatun kasratuh pada minallahi syai'. Ya. Ketika jumlah kamu pada saat itu sangat banyak namun tidak bermanfaat di sisi Allah sedikit pun. Jumlah banyak saat peperangan Uhud, afwan Hunain, jumlah umat Islam, jumlah pasukan muslim lebih banyak daripada jumlah pasukan musyrik. Namun kenyataannya pasukan musyrikin sempat memukul mundur pasukan muslim hingga tertinggal Nabi sendirian di depan. Itu terjadi pada peperangan Hunain. Itu sangat berbeda dengan kita katakan keadaan dan kenyataan yang terjadi pada peperangan Badar. Pada saat itu jumlah pasukan muslim sedikit, jumlah pasukan musyrik lebih banyak 3 kali lipat. Namun umat Islam pada saat itu bisa memukul mundur dan mengalahkan pasukan musyrikin. Jadi janganlah kita tertipu dengan jumlah yang banyak. Jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang memuji jumlah yang sedikit. Ya, jumlah yang sedikit. Seperti firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilun mahum. Sangat sedikit mereka itu. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memuji ya sesuatu yang sedikit. Akan tetapi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kalau hadir, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebab banyak bukan ukuran kebenaran. Allah mengatakan kalaulah kamu ikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwanifitina azaniyallahu wa iyyakum jami'an, perpecahan dan perselisihan itu adalah satu penyakit. Ada hadis yang sering disampaikan oleh para mubaligh, para juru dakwah, mereka mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku rahmah. Hadis ini jelas tidak ada asal usulnya, tak jelas dari mana dia berasal. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat lemah, tidak bisa dan tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, dijadikan sebagai dalil. Apalagi hadis itu bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas sahihnya. Riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, Nabi mengatakan al-jama'atu rahmatun wal-furqatu adab. Jamaah itu adalah rahmah, ya, dan perpecahan itu adalah azab. Perpecahan azab dan perselisihan itu ikhwan fillah adalah jalan menuju perpecahan. Ya. perselisihan akan adalah jalan menuju perselisihan oleh perpecahan. Oleh karena itu Nabi SAW melarang kita dari berselisih. Kalaupun di majelis debat, di majelis jidal, kita berada di pihak yang benar, tapi jidal itu bukan untuk mencari kebenaran. Kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk apa? Meninggalkan perdebatan itu. Bahkan Rasulullah menjanjikan bagian tengah surga bagi orang-orang yang meninggalkan majelis perdebatan walaupun dia berada di pihak yang benar. Dalam rangka apa? Untuk mencegah terjadinya perselisihan. Sebab perselisihan akan menjurus kepada, akan mengarah kepada perpecahan. Dan perpecahan itu kata Nabi dalam hadis tersebut adalah azab. Azab. Kalau kita berpecah, kita berselisih kemudian berpecah, azab. Bukan itu. Yang mana sebelumnya terjalin persaudaraan kemudian hati kita saling membelakangi, tadabur. Tadabur itu dabarok dari kata dubur, ya. Saling membelakangi. Artinya bagaimana? Kalau berjumpa maka saling memberikan dubur. Begini. Itu namanya tadabur. Nah, ini mana wala tadabaru. Janganlah kalian saling membelakangi. Kenapa? Karena ini adalah merupakan tanda-tanda perselisihan dan perpecahan. Nah, itu akan menjadi azab. Ya, akan menjadi azab bagi umat ini, ikhwan fillah. Maka Nabi menganjurkan kepada kita untuk bersatu, ya, untuk berittifaq, ya, bersatu di atas kebenaran tentunya, bukan di atas kebatilan. Jadi ini adalah penyakit, penyakit umat terdahulu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan telah mengatakan bahwasanya penyakit ini akan menular kepada umat ini. Nabi mengatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in. Kalian akan mengikuti perlakuan atau perbuatan umat-umat terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya apa? Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Awalnya sejengkal demi sejengkal, naik lagi sahasa, naik taraf dia, sahasa demi sahasa. Hingga kalaupun mereka masuk dalam lubang biawak, kamu akan mengikutinya. Dan perkara pertama yang akan diikuti oleh umat ini dari umat-umat terdahulu adalah apa? Perpecahan. Nabi mengatakan umat terdahulu bahkan lebih parah lagi. Umat dahulu terpecah belah menjadi 71. Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. 70 dalam surga, 70 dalam neraka, 1 dalam surga. Umat Nasrani akan terpecah belah menjadi 72 golongan. 71 dalam neraka, 1 dalam surga. Umat ini kata Nabi akan terpecah belah menjadi 69 golongan. Benar. Kalau tak benar bilang. Diam saja. Berapa? Berapa? 70? Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Artinya apa? Lebih parah dari umat terdahulu. Kita tak pecah belah sampai 73. Apa kata Nabi? 72 dalam neraka. Ya. Ini yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. 72 dalam neraka, 1 dalam surga. Coba lihat, ya, umat ini akan mengikuti. Dan yang pertama diikuti mereka adalah perpecahan. Maka dari itu kita, Allah Subhanahu wa taala, ya, memuji dan memberikan rahmat atas orang-orang yang selamat dari perpecahan. Wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahim rabbuh. Mereka akan senantiasa, umat manusia akan senantiasa berselisih. Ya, senantiasa berselisih itu merupakan tabiat mereka, illa ma rahim rabbuh. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ahlur rahmah adalah orang-orang yang selamat dari perpecahan. Maka kalau kita ingin dapat rahmat, jangan berpecah belah. Jangan berselisih. wah terjadi perselisihan. Apa ramuan nabawi untuk mengobati perselisihan? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Segera selesaikan dengan merujuk kepada apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang artinya perselisihan itu jangan dipupuk, apalagi perselisihan yang akan mengakibatkan perpecahan dan permusuhan. Demikian kanifidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi perpecahan dan perselisihan itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang menjadi sebab munculnya penyakit wahan. Sebab munculnya penyakit wahan. Apabila kita sudah berselisih, maka Nabi mengatakan, ya, as-syaitanu ma'al wahid wa minal itsnaini ab'ad. Syaitan itu akan mengintai orang yang sendirian, bersendirian. Pada orang yang dua orang, dia lebih menjauh, lebih jaga jarak dia. Tapi dengan satu orang, bagaimana? Dia akan mendekat. Dia akan mengintai. Nah, orang ini kalau dipecah, setan akan mudah untuk mengintai. Pernah lihat sabu lidi? Sabu lidi di sini sebut apa? Penyapu lidi. Kalau kita ambil penyapu lidi, kita coba patahkan, bisa? Kalau utuh, semua bisa? Susah. Tangan kita yang patah, jari kita yang patah, susah dipatahkan. Tapi kalau kita lepas ikatannya, kita urai satu persatu, mungkin dengan satu jari kita bisa patahkan. Mudah. Jadi kalau dia dikumpulkan jadi satu, bagaimana? Dua tangan tak bisa untuk mematahkannya. Dua tangan, tambah dua kaki juga tak bisa. Nah, kira-kira demikianlah, ya. Jadi inilah yang sangat berbahaya, yang akan menyebabkan umat ini akan menjadi lemah, akan terkena penyakit wahan. Kalau umat ini sudah terpecah-pecah, maka setan mudah untuk menghabisinya, untuk menyantapnya. Maka muncullah, ya, penyakit hubun dunia wa karahiyatul maut tadi. Demikian ifani fitu. Baik, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, seluruh umat kafir memusuhi Islam, kaum muslimin, dan khususnya para juru dakwah, para dai-nya. Ini merupakan sunnatullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan rasa benci di dalam hati orang-orang yang tidak menjadikan Allah sebagai ilahnya. Begitulah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum hingga kamu mengikuti agama mereka. Allah mengatakan tidak akan ridha, tidak akan senang orang-orang Yahudi dan Nasrani hingga kamu mengikuti agama mereka. Allah mengatakan agama mereka, tidak memisahkan agama mereka. Para ulama membuat satu kaedah, buat satu kaedah dari situ. Mereka mengatakan al-kufru millatun wahidah. Apa? Apa artinya itu? Al-kufru millah wahidah. Hah? Agamanya satu. Ketakdiran itu adalah satu milah. Milah artinya agama. Maksudnya apapun namanya, Yahudi kah, Nasrani kah, Buddha, Sinto, Hindu, atau apapun namanya, hakikatnya mereka satu. Walaupun namanya berbeda, berbeda-beda. Seperti khamar, ada banyak mereknya, ini itu dan lain sebagainya. Tapi hakikatnya satu, yaitu minuman-minuman yang memabukkan. Demikian pula kekufuran itu hakikatnya satu walaupun namanya berbeda-beda. Yahudi, Nasrani, ini dan itu. Nah, mereka hakikatnya adalah sama. Allah mengatakan hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang kafir itu tak pandang, ya kita katakan tak begitu peduli dia umat Islam ini mau masuk agama mana. Orang Nasrani dia berdakwah mengajak orang Islam kepada agamanya, lalu orang Islam ini keluar dari Islam tapi tidak memeluk agama yang dia bawa, agama yang lain, dia tak kisah. Artinya dia sudah berhasil, dia senang, dia senang walaupun tak masuk agama mereka. Orang Cina dia berdakwah mendakwahi seorang Muslim, ayolah ikutlah Konghucu, Buddha. Lalu orang Muslim ini mengatakan ah tidak, aku masuk Nasrani saja. Dia senang lah sama apa, sama saja itu. Demikian dengan Yudina Azani yang lain. Demikian juga orang Yahudi mendakwahi orang Islam, yang penting keluar dari Islam, mau masuk kemanapun sama saja dalam pandangan mereka. Demikian dengan Yudina. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa seluruh umat kafir itu memusuhi Islam dan berusaha mengeluarkan kaum muslimin dari agama mereka, dan mereka saling tolong menolong. Ya, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir adalah penolong bagi sebahagian lainnya. Sebahagian orang kafir membantu sebahagian yang lainnya. Perumpamaan mereka adalah seperti ya, anjing-anjing yang berburu babi. Pernah lihat anjing? Anjing pemburu, di sini sebut apa? Anjing yang berburu. Anjing pemburu. Dilepas banyak ya. Dia memburu seekor babi. Tapi enggak usah kita umpamakan babi lah. Rusa lah. Dia memburu seekor rusa. Bagaimana anjing-anjing itu? Ya, sebelum rusa itu lumpuh, bagaimana? Dia seolah-olah bersatu ya. Nah, ketika rusa itu jatuh, maka mereka saling cakar-cakaran satu sama, sama satu sama lainnya. Nah, begitulah dia orang-orang kafir di dalam menghadapi kaum muslimin, seolah-olah mereka satu, tapi akhirnya mereka saling berselisih, tidak cocok satu sama lainnya. Yang jelas, mereka seluruhnya akan mengarahkan didikan mereka, target mereka kepada target yang satu, yaitu kaum muslimin, dan mereka saling tolong menolong untuk tujuan tersebut. Demikian Ibn Fiddin. Nah, Allah mengatakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, bagaimanapun mereka mampu untuk melakukannya. Seandainya atau ini saya tahu, semampu yang mereka sanggup. Itu dengan mengerahkan semua potensi, kekuatan yang mereka miliki, untuk mengeluarkan kesanggupan yang mereka miliki untuk memurtadkan umat ini dan untuk memerangi umat ini, ya kaum muslimin. Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam min ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari ahli kitab, maka mereka akan mengeluarkan kamu kepada kekafiran sesudah keimanan, yaitu memurtadkan kaum muslimin. Jadi intinya Ikhwan Fiddin, yang menjadi target dan tujuan orang-orang kafir adalah mengeluarkan kaum muslimin dari agama mereka. Itu intinya. Terserah mereka mau pakai baju apa. Mau pakai baju Islam liberal, liberalism, boleh, silakan. Yang penting keluar dari Islam. Mau namanya Islam, kalau di Indonesia namanya Islam Kejawen, Islam Abangan, di sini sebut apa? Islam apa namanya? Islam adat istiadat, yang hakikatnya sama sekali tidak sesuai dengan Islam, seperti menyembah kubur dan sebagainya. Silakan. Yang jelas tujuan mereka adalah apa? Mengeluarkan kaum muslimin dari Islam, dari Islam yang benar. Karena itu adalah senjata yang paling mudah untuk melumpuhkan kaum muslimin. Coba lihat bagaimana ya Perancis menggunakan ajaran tarekat Tijaniyah untuk dan beberapa tarekat-tarekat lainnya yang ada di Afrika Utara untuk menjajah negeri-negeri Islam, melumpuhkan kaum muslimin. Mereka tahu mana ajaran Islam yang lurus, mana yang melenceng. Tahu mereka. Dan mereka akan pelihara yang melenceng ini dan akan memerangi yang lurus, agar yang lurus ini ikut-ikutan juga melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Demikian Ikhwan Fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi yang menjadi target orang-orang kafir ini adalah bagaimana kaum muslimin ini keluar dari agama mereka, keluar dari akidah mereka, keluar dari manhaj mereka yang benar. Terserah mereka mau pakai baju apa, apa labelnya, apa mereknya, tak, mereka tak peduli. Ya, mereka tak peduli. Mereka tak begitu apa namanya mementingkan hal itu. Mereka tak memerlui hal itu. Terserah mau pakai nama Yahudi, mau pakai nama Nasrani, mau pakai bahkan mau pakai nama Islam, tapi hakikatnya bukan Islam, seperti Islam liberal. Paham Islam liberal? Di sini ada Islam liberal, Islam yang berpandangan liberal, yang hakikatnya itu jauh dari agama Islam. Ya, keluar dari ajaran dan syariat Islam, itu mereka pakai. Demikian Ikhwan Fiddin. Baik. Kemudian faedah yang ketiga Ikhwan Fiddin, orang-orang kafir senantiasa mengerahkan kekuatannya untuk mengintai kaum muslimin, yaitu mereka memata-matai. Di sini sebut aku memata-matai, mengintai, mengintip, yaitu di mana celah dan kelemahan kaum muslimin. Ya, mereka berusaha untuk mencari di mana titik lemah kaum muslimin, dari situ mereka masuk, walaupun harus menunggangi kaum muslimin, seperti yang mereka lakukan terhadap orang-orang Khawarij yang dijadikan sebagai batu pijakan untuk melumpuhkan kaum muslimin. Sebagaimana mereka menggunakan, ya kita katakan Abdullah bin Sabah menggunakan sebagian kaum muslimin yang lemah iman untuk memprovokasi mereka memerangi Khalifah Utsman bin Affan, menunggangi orang-orang yang lemah iman, mengajak mereka untuk menyembah Ali bin Abi Thalib, mengagungkan ahli bait. Dijadikanlah orang-orang Syiah ini sebagai pijakan. Demikian juga Khawarij. Yang kita tahu bagaimana orang-orang tarekat Tijaniyah, Rifaiyah yang ada di Afrika Selatan, Afrika Utara dijadikan sebagai pijakan untuk menjajah kaum muslimin di Afrika Utara. Demikian pula tarekat-tarekat atau kelompok-kelompok sufi yang ada di India seperti Ahmadiyah dan lain sebagainya digunakan sebagai batu pijakan untuk menjajah kaum muslimin di India. Dimanapun mereka menggunakan ahli bid'ah untuk dijadikan sebagai batu pijakan untuk melumpuhkan kaum muslimin. Ini hakikat yang harus kita ketahui, Fanifidin. Jatuhnya, runtuhnya Baghdad pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah itu adalah hasil dari pengkhianatan seorang Syi'i yang bernama Ibnu Al-Alqami. Dia Syiah Batiniyah, Rafidah ekstrim, ya, yang membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia punya dendam kesumat terhadap Ahlus Sunnah yang telah ya apa namanya melumpuhkan dan menghancurkan ya apa namanya kita katakan dinasti Syiah di tanah leluhurnya, di tanah airnya, di kampungnya. Dan dia sangat membenci Ahlussunnah wal Jamaah. Hingga pada akhirnya ketika dia ditunjuk oleh khalifah menjadi ya wazir, ya, kalau di sini singkat perdana menteri, ya, raja menunjuk perdana menteri untuk memerintah. Ya, ketika dia diangkat menjadi wazir, dia mengkhianati raja, dia mengkhianati khalifah. Dia memangkas jumlah personil artinya tentara. Ya, kemudian dia bersekutu, bersekongkol dengan musuh Islam yaitu Hulagu Khan, bangsa Tatar, dan memberikannya peluang untuk masuk ke kota Baghdad. Maka terjadilah pembantaian besar-besaran, terbunuhnya khalifah dan masuknya Hulagu Khan dan tentaranya dengan leluasa tanpa ada perlawanan, dan membunuh ya jutaan kaum muslimin di kota Baghdad. Nah, itu akibat dari pengkhianatan ahli bid'ah itu sendiri. Maka memberikan kepercayaan kepada ahli bid'ah untuk menguasai dan mengatur urusan kaum muslimin merupakan tindakan bunuh diri, berbahaya. Ya, dan orang-orang kafir itu dia mencari celah, mengintip. Coba lihat bagaimana sekarang ini kenyataannya. Mereka gunakan sebagian orang-orang Islam, pemuda-pemuda Islam yang lemah akal, ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, muda-muda usianya dan pendek akal pikirannya, yaitu kaum Khawarij, untuk apa? Untuk masuk ke negeri-negeri Islam dan untuk menjajah negeri-negeri Islam. Dia gunakanlah pemuda-pemuda itu, diberi rompi, yang rompi tahu, jaket yang berisi bom, disuruhnya pergi dan diledakkan. Lalu itu diatasnamakan kaum muslimin. Nah, ini Ikhwan Fillah, makar besar orang-orang kafir untuk ya kita katakan menghancur leburkan kaum muslimin. Nah, ini mereka lakukan sejak lama Ikhwan Fillah, dan harus kita sadari dan harus kita ketahui bahwa yang dipakai oleh orang-orang kafir adalah ahli bidah sejak dahulu sampai sekarang. Sampai detik ini, sampai sekarang ini, mereka masih tetap menggunakan orang-orang kafir itu sebagai batu pijakan. Apa? Ahli bid'ah itu sebagai batu pijakan. Namun lucunya, anehnya, sebagian orang mengatakan bahwa gerakan dakwah salaf adalah gerakan ataupun dakwah yang ditunggangi orang Yahudi. Ini jadi seperti maling teriak maling. Ya, kita katakan bagaimana dakwah salaf ini bisa ditunggangi, disusupi oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana caranya? Apa yang bisa mereka tunggangi? Salaf, dakwah salaf bukanlah organisasi yang bisa dimasuki, yang bisa disusupi oleh orang luar, menyamar mata-matainya, menyamar masuk ke dalamnya berpura-pura, kemudian merubah. Bisa ke orang Yahudi merubah manhaj? Tak bisa. Ini bukan organisasi, bukan pertumbuhan. Ini adalah dakwah yang pemeliharanya adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak dahulu orang Yahudi berusaha untuk bagaimana merusak agama ini dengan membuat hadis-hadis palsu, memalsukan Al-Quran. Tapi semua usaha mereka gagal. Kenapa? Karena ada yang namanya, siapa bisa? Ada yang namanya? Jangan. Ada yang namanya? Saya ulang lagi, sudah 3 kali. Mau ke 4 kali. Ada yang namanya? Oh, bagus. Ta'ifah Mansur, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis. Apapun usaha yang dilakukan orang Yahudi untuk melencengkan agama ini, merusak agama ini, selalu mendapat rintangan dari Ta'ifah Mansur, Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah para ulama yang Allah jamin akan senantiasa ada sampai hari kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa satu golongan yang akan senantiasa dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang berdiri di atas apa? Al-haq. Apapun usaha akan ketahuan. Jadi percuma orang-orang Yahudi menunggangi dakwah salaf. Untuk apa mereka tunggangi? Sejak dahulu mereka tak berhasil, sampai sekarang juga mereka tak berhasil. Mereka berusaha untuk menyelewengkan Al-Quran dan As-Sunnah, baik tafsirannya, bahkan lafalnya, namun semuanya gagal. Karena agama ini ada yang memeliharanya. Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menuntut az-zikra, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut penafsirannya, teksnya dan penafsirannya. Melalui siapa? Pada zaman Nabi, tentunya Nabi. Sudah itu para sahabat. Dilanjutkan oleh para ulama sampai akhir zaman. Penyelewengan apapun yang berusaha untuk dilakukan oleh orang-orang yang benci terhadap agama ini pasti gagal. Hadis-hadis palsu yang berusaha mereka masukkan ke dalam buku-buku kaum muslimin, mental, ditolak, dibersihkan. Pemikiran-pemikiran sesat yang berusaha untuk ditulari kepada ke tengah-tengah kaum muslimin, berhasil dihempam, dicegah. Siapa yang mencegahnya? Ibn Fiddin, para ulama Ibn Fiddin. Oleh karena itu Rasul mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, yang fawna minhu tahrifal ghalin, wa intihalal mubtilin, wa ta'wilal jahilin. Ilmu ini, artinya agama ini, akan dibawa oleh para ulama, orang-orang adil, artinya adalah para ulama dari setiap generasi ke generasi. Tugas mereka apa? Untuk menepis penafian, ya, yang fauna minhu, untuk menafikan tahrifal ghalib, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlebih-lebihan. Wa ittihalal mubtilin, dan pemalsuan yang dilakukan oleh ahli batil. Ada yang melakukan, berusaha melakukan penyimpangan, ada yang berusaha untuk melakukan pemalsuan. Wa ta'wil al-jahilin, dan penafsiran orang-orang jahil. Jadi dakwah ini enggak akan bisa di ya, manhajnya enggak akan bisa disusupi oleh orang-orang Yahudi, enggak akan bisa dirobah sampai akhir zaman. Ini jaminan. Harus ada jaminan ini. Kenapa? Karena ini agama terakhir, enggak akan turun lagi nabi. Maka nabi mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu, ulama yang dimaksud adalah ulama ahlus sunnah. Seperti misalnya Imam Ahmad bin Hanbal yang menyelamatkan akidah umat, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan ulama-ulama yang segaris dengan mereka, yang satu silsilah, yang satu seri, yang satu apa, mata rantai dengan mereka, ya, membersihkan akidah umat ini dari berbagai macam penyimpangan. Sudah banyak ya, usaha-usaha, upaya-upaya dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, musuh-musuh Islam, untuk bagaimana mengacau agama ini, tapi tidak bisa sampai detik ini. Dan insya Allah sesuai dengan janji Allah, sampai hari kiamat, apapun upaya yang mereka lakukan. Tapi dapat kita bayangkan, seandainya Taifah Mansurah ini tidak ada, bagaimana? Seandainya Ahlus Sunnah tak ada, ulama salaf tak ada, bagaimana? Kacaunya bagaimana? Tak bisa kita bayangkan. Mungkin tidak akan jelas lagi di hadapan kita mana yang hak dan mana yang batil. Mungkin yang hak terlihat batil dan yang batil terlihat hak. Gak bisa kita bayangkan. Maka dari itu kejahatan yang paling besar adalah apa? Melecehkan ulama. Ini kejahatan besar. Maka para ulama mengatakan bahwa luhumul ulama masmuma. Daging para ulama itu mengandung racun yang bisa membunuh orang-orang yang memakannya. Yang berusaha untuk memakan, yang berusaha untuk menjelek-jelekkan, yang berusaha untuk menjauhkan mereka dari umat. Demikian Ibn Fiddin rahimani wa rahmah. Nah, di sini ada satu kenyataan atau satu kisah, ya, dari seorang sahabat Ibn Fiddin, yang mana beliau sahabat ini di Ka'ab bin Malik, ya, berusaha untuk didekati oleh musuh-musuh Islam. Ketika ia di Ka'ab bin Malik di Baiqat, karena tertinggal dari perang Tabuk, ya. Ketika tertinggal dari perang Tabuk, maka datanglah dua orang petani yaitu Nasrani dari negeri Syam membawa makanan untuk dijual di kota Madinah. Namun ini cuma kamuflase. Mereka bukan pedagang. Mereka mata-mata. Menyamar menjadi pedagang. Mereka membawa surat dari Raja Ghassan. Membawa dan Raja Ghassan. Sampainya di Madinah, dua orang ini bukanlah berdagang, tapi bertanya kepada penduduk Madinah, siapakah yang bisa menunjukkan kami kepada Ka'ab bin Malik? Padahal waktu itu Ka'ab bin Malik sedang di Baifar. Maka mereka pun menunjuk. Nah, itu dia. Maka mereka mendatangi Ka'ab bin Malik dan menyerahkan Raja Ghassan, surat dari Raja Ghassan kepadanya. Kebetulan Ka'ab bin Malik bisa menulis dan membaca. Dia bisa membaca. Dia baca, tertulis di situ, amma ba'du, sesungguhnya telah sampai kepada kami berita bahwa sahabatmu, yaitu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berlaku kasar kepadamu. Artinya telah memboikotmu, telah menyingkirkanmu dan seterusnya. Dan Allah tidaklah menjadikanmu berada di negeri yang menghinakanmu dan menyia-nyiakanmu. Maka datanglah ke negeri kami, niscaya kami akan menolongmu. Dapat tawaran. Kalau sekarang tawaran suaka politik lah kita kata. Ya, pindah saja, berpindah keluarga negaraan, pindah ke negeri kami, ke negeri kafir saja. Nah, sekarang ini coba lihat, banyak orang-orang Islam yang sudah dapat nikmat tinggal di negeri muslim mau meminta suaka politik. Di sini sebut apa suaka politik? Ya, sama. Ya, ke negeri kafir. Tinggal di negeri kafir. Lucunya mereka mau memperjuangkan Islam dari negeri kafir. Ini adalah satu hal yang bodoh. Sementara Nabi SAW mengatakan apa? Barang siapa yang tinggal di tengah-tengah orang kafir, maka aku berlepas diri dari. Nabi berlepas diri dari orang-orang yang memilih, ya, memilih tinggal di negeri kafir. Dia memilih, kecuali seseorang yang masuk Islam di negeri kafir dan dia tidak punya kuasa untuk pindah, untuk berhijrah. Nah, mereka adalah orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Nah, lucunya, ada sebagian orang Islam yang kata mereka memperjuangkan Islam, justru minta suaka ke negeri kafir. Memilih tinggal di negeri kafir. Jadi apa yang mereka suarakan mau memperjuangkan Islam itu adalah bohong. Sebab kalaulah mereka mau memperjuangkan Islam, maka mereka akan tetap memilih tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, bukan malah pindah ke negeri kafir. Bahkan sebagian orang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa lebih islami di Inggris daripada di Saudi Arabia. La haula wala quwata illa billah. Sebagian tokoh sururi, mereka mengatakan lebih islami di Inggris daripada di Saudi Arabia. Kenapa? Karena mereka sudah berkeluarga negaraan Inggris, minta suaka di sana, tinggal di sana, jadi warga negara sana, dan bangga dengan keluarga negaraan tersebut. Bangga tinggal di tengah-tengah orang kafir. Dan bahkan coba lihat bagaimana syaitan menyesatkan mereka. Ya, mereka katakan lebih islami. Kenapa? Karena di sana ada kebebasan. Jadi Islam tirani, diktator, tidak memberikan kebebasan dan lain sebagainya. Ya, ini adalah kita katakan syubhat dari syaitan. Dan demikian, ya, orang-orang kafir juga mengincar anak-anak kaum muslimin, kemudian dibawa sekolah ke barat. Coba lihat, sahabat kita, kan realita yang terjadi sekarang ini. Banyak anak-anak kaum muslimin, ya, diambil, disekolahkan ke barat dan ke Amerika untuk belajar agama. Belajar agama. Agama apa yang mereka pelajari di sana? Bahkan sebagian lagi bangga bahwa gurunya adalah Yahudi, profesor Yahudi, profesor Nasrani, berbicara tentang Islam. Nah, itu yang mereka banggakan. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Mungkinkah ikhwan fillah musuh yang memberikan obat bagi kita? Mustahil. Memberikan apa? Racun. Itu kenyataannya. Orang-orang yang belajar di barat, di Amerika, membawa gelar doktor, PhD dan lain sebagainya, apa yang mereka buat di negeri kaum muslimin? Merusak. Menyebarkan pemahaman Islam liberal, pemahaman sekuler itu dibawa dari barat, merusak pemikiran kaum muslimin. Ya, nama-nama Islam tapi pemikiran Yahudi manifestin. Alhamdulillah. Nah, ini yang harus kita waspadai, sebab orang-orang kafir senantiasa ini mengintai kita, mencari kelemahan kita. Mereka bermain di balik musibah. Bermain di balik musibah. Musibah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Terjadi bencana misalnya. Mereka segera datang. Bukan menebar bantuan. Coba lihat, untuk apa? Untuk menggadai akidah kaum muslimin di situ. Mengambil anak-anak mereka dan membawa ke negeri mereka untuk dibina, ditempa, dibentuk sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu yang terjadi di Aceh. Tsunami baru lalu. Coba lihat, orang-orang Yahudi segera datang ke tempat kejadian. Untuk apa? Bukan untuk menyebar bantuan. Tak ada. Mereka adalah orang yang paling kikir dan paling pelit. Angka itu cuma angka yang mereka sebutkan lisan mereka saja. Sampai sekarang belum turun. Bantuan yang jelas nyata itu dari apa? Dari negara-negara Islam. Itu yang jelas, langsung. Tapi mereka bicara. Datang bantuan, mereka beli mobil-mobil mewah, mobil-mobil cantik, di kereta-kereta yang hebat. Mereka pakai mondar-mandir di sana. Rakyat aja cuma melihat. Diambil satu persatu, dibawa ke sana, anak-anak. Demikianlah mereka bermain, mengintai di balik musibah yang menimpa kaum muslimin. Coba lihat, ya, negeri Islam, ya, dilanda kemiskinan, datang mereka. Apa yang mereka lakukan? Melenyapkan kemiskinan, tidak, membelitnya, bahkan menambah miskin dan apa, merusak. Nah, itu yang mereka lakukan. Mereka mengintai, ya, kaum muslimin di Konfidina. Dan kita harus waspada. Kita janganlah kita gadaikan, ya, akidah kita, agama kita, karena apa? Karena kita katakan uluran tangan mereka yang seolah-olah membantu, padahal menolak kejuran. Ya, seolah-olah membantu, mengulurkan tangan mereka, tapi akhirnya mereka menolak kita ke jurang. Ya, nah, demikian ibn Fidil rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebagian mereka menyamar, artinya mereka berkamuflase dengan membentuk NGO di sini, mungkin ada juga, ya, kemanusiaan, mengatasnamakan kemanusiaan, tapi hakikatnya menyebarkan apa? Agama mereka, menyebarkan kesesatan di tengah-tengah kaum muslimin, yang menyebarkan kerusakan. Itu terjadi di Afghanistan, bagaimana mereka berlindung di balik bantuan-bantuan kemanusiaan untuk memasukkan ajaran mereka. Nah, inilah yang dilakukan oleh kaum kafir, yaitu senantiasa mengintai kelemahan kaum muslimin. Padahal akhirnya mereka atas nama kemanusiaan. Itulah orang kafir. Coba lihat, dengan manisnya mulut mereka mengatakan ini adalah bantuan kemanusiaan. Padahal, ikhwan fillah, mereka lebih sayang kepada hewan daripada kepada manusia. Mau tahu buktinya? Coba tanya sama mereka, berapa miliar dolar yang mereka lakukan untuk merawat dan melindungi hewan. Manusia mati terkabar, tidak ada. Kecuali ada misi. Itulah orang-orang kafir di Palestina. Jadi jangan tertipu lah dengan apa? Dengan mulut manis mereka katakan kami adalah menawarkan bantuan kemanusiaan dan lain sebagainya. Demikian, ya. Oleh karena itu Nabi melarang kita meminta bantuan kepada orang musyrik. Ya, coba lihat di dalam buku ensiklopedia larangan syariah. Di situ ada bab larangan menerima bantuan dari orang musyrik. Kecuali dengan beberapa kriteria, ya, dengan beberapa syarat yang ketat disebutkan di situ. Hakikatnya hukum asalnya dilarang. Apalagi bantuan itu menyebabkan kemudaratan bagi agama kita. Lebih-lebih lagi dilarang, ikhwan fillah. Jadi ada dua hukum menerima bantuan itu. Menerima bantuan, pemberian hadiah dari orang muslim itu wajib diterima. Dari orang kafir wajib ditolak, kecuali dengan beberapa syarat seperti yang disebutkan dalam buku tadi. Silakan antum membacanya, di mungkin di sini ada bukunya, larangan ensiklopedia larangan syariah, di situ ada disebutkan. Nah, itu sudah dihapus. Ya, kita break dulu. kita rehat dulu ya. Sampai di mana tadi? Terakhir? Terakhir faedah keberapa? Ketiga. Nanti kita lanjutkan faedah yang keempat. Thank you.